نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله إن شاء الله pada malam hari ini kita melanjutkan درس pada kitab بلوغ المرام قرية ابن حجر العسقلاني رحمه الله pada حديث yang keempat. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika kana al-ma'u qullatain apabila air itu dua qullah yang yahmil al-khabath maka air itu tidak membawa najis. Di dalam lafal yang lain, lam yanjus, tidak menjadi najis. Riwayat al-arba'ah, yakni Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Majah, Sahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Demikian pula disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwa'ul Balil nomor yang ke-23. Ikhwani sallim rahimakumullah. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang menerangkan tentang hukum air yang dapat dipakai untuk bersuci, taharah, baik berwudu maupun mandi janabat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang suatu tempat di padang Sahara atau padang pasir yang di situ ada air, kemudian air itu menjadi tempat minumnya hewan-hewan datang ke tempat itu minum, dan mungkin juga buang kotorannya, tahinya dan yang atau pentingnya. Sehingga sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang air tersebut. Maka Nabi SAW menjawab, kalau air itu diwakullah, air tidak membawa najis. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada hadis ini, ulama rahimahumullah berbeda dalam memahami maksud daripada hadis ini. Mazhab Syafi'i yang masyhur menyebutkan bahwa apabila air kurang dari dua kullah, maka air itu akan menjadi najis. Apabila terkena najis, apakah air itu berubah disebabkan najis yang jatuh padanya atau tidak berubah? Dalam mazhab Syafi'i sama saja, air tersebut menjadi najis. Apabila air itu lebih daripada 20, lalu terkena najis, maka ketika itu dilihat apakah terjadi perubahan disebabkan najis atau tidak terjadi perubahan. Kalau terjadi perubahan pada warnanya, baunya atau rasanya, maka air itu menjadi air yang najis. Kalau tidak, maka tidak najis. Ini mazhab Syafi'i. Memahami hadis ini dengan pemahaman semacam ini. Namun para ulama yang lain, banyak dari mereka, seperti di antara ulama Malikiyah, dikenalnya para muhaddisin, hadisin, mereka memahami bahwa hadis ini tidak berarti apabila air itu kurang dari dua kullah akan menjadi najis secara mutlak apabila terkena najis. Mereka mengatakan bahwa ini adalah suatu mafhum, hal yang terpahami pada hadis. Namun Nabi SAW tidak secara tegas, tidak secara jelas mengatakan bahwa air yang kurang dari dua kullah akan menjadi najis apabila terkena najis, apabila najis jatuh padanya. Nah, ulama mengatakan bahwa mafhum ini tidak kuat. Mafhum ini tidak kuat. Karena di sana ada hadis-hadis yang lain yang menerangkan bahwa air itu la yanjus, tidak akan menjadi najis. Kecuali seperti yang disepakati oleh ulama, apabila berubah salah satu dari tiga sifatnya, rasanya, baunya atau warnanya. Sehingga seperti kata Asy-Syaukani rahimahullah, anggaplah bahwa air tersebut membawa najis. Tapi tidak setiap yang membawa najis ia pun berubah menjadi najis. Yang berubah menjadi najis adalah apabila terjadi perubahan warna, rasa, atau baunya. Apabila tidak terjadi perubahan, maka tidak menjadi najis. Demikian yang diterangkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah. Sehingga hadis ini, wallahu a'lam, yang lebih kuat dalam pemahaman terhadapnya, bahwa tetap kita melihat kepada perubahan. Tetap kita melihat kepada perubahan. Air itu sedikit atau banyak, lihatlah perubahannya. Apabila terjadi perubahan pada salah satu sifatnya, maka menjadi najis. Kalau tidak terjadi perubahan pada salah satu sifatnya, maka tidak najis. Sebenarnya ini perubahan yang terkait dengan najis yang masuk padanya. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جزاه الله خيرا. Kalau hadis ini diambil mafhumnya bahwa yang kurang dari dua kullah menjadi nabi, apapun keadaannya apabila terkena najis, maka baliknya juga dipahami kalau lebih dari dua kullah tidak akan menjadi najis bagaimanapun keadaannya, walaupun terjadi perubahan. Nah, apa seperti itu? Tentu jawabnya tidak. Kalau lebih dari dua kullah dan berubah warnanya karena najis, maka menjadi najis. Begitu pula kurang dari dua kullah, kalau terjadi perubahan menjadi najis, kalau tidak maka tidak najis. Demikian beberapa keterangan ulama rahimahullah terkait dengan hadis kullatain. Ya. Dan kullatain, dua kullah itu berapa liter? Terjadi perbedaan pendapat. Yakni kurang lebih bagian menyebutkan 270 liter. 260 atau 270 liter, yakni kurang lebih pada ukuran seperti itu. Ya. Secara ringkas, saya ulangi, bahwa untuk mengetahui air najis atau tidak najis, tidak melihat kepada ukuran air itu, berapa banyaknya air itu, tapi dilihat kepada perubahannya. Kalau terjadi perubahan karena najis, maka air itu menjadi najis. Kalau tidak terjadi perubahan karena najis yang masuk padanya, maka air itu tetap suci, dapat dipakai berwudu atau dipakai mandi benar-benar. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya, hadis yang kelima. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu ahadukum, janganlah seseorang di antara kalian mandi, fil ma'i da'im, pada air yang da'im. Da'im yakni tidak mengalir, atau air yang tergenang, ya, dia di kolam atau di sumur tetap tidak berjalan, tidak mengalir. Wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan janabat. Hadis riwayat Muslim. Wal Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari, la yabulanna ahadukum, janganlah seseorang di antara kalian disentil, fil ma'i da'im, pada air yang tenang, tergenang, tidak mengalir, alladzi la yajri, tidak berjalan, yakni tidak mengalir, kama yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi padanya. Wa li muslimin minhu wa li Abi Dawud, dalam riwayat Muslim dan juga dalam riwayat Abu Dawud, dalam riwayat Muslim, ثم يغتسل منه, kemudian mandi dari. Oleh Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, wala yaghtasil fihi min al-janabah, dan jangan ia mandi di dalamnya min al-janabah karena جنبت. إخواني في الدين رحمكم الله, pada hadis ini ada beberapa riwayat seperti yang antum dengar. Yang pertama riwayat Muslim, ya, kemudian riwayat Al-Bukhari, kemudian riwayat Abu Dawud. Ikhwani fillah rahimakumullah, di sini ada tiga larangan. Pada hadis ini ada tiga larangan. Masing-masing riwayat pada hadis ini menunjukkan suatu larangan. Yang pertama, la yaghtasilu ahadukum fil ma'idain wa huwa junubun. Seorang yang janabat tidak boleh mandi pada air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Artinya dia masuk menyelam ke dalam air itu. Misalnya ada sumur atau ada kolam yang kecil, dia mandi janabat dengan masuk ke dalamnya. Ya. Nah, ini tidak boleh berdasarkan riwayat Muslim. Larangan yang kedua, la yaqulanna ahadukum bil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yahduth lihi aw minhu. Kama fi riwayat Muslim. Larangan yang kedua, seseorang kencing pada air yang tergenang. Seseorang kencing pada air yang tergenang. Kencing pada air yang tergenang. Kemudian dia mandi di dalam air tersebut. Ada sumur atau kolam yang tidak besar. Kemudian dia kencing padanya. Kemudian dia masuk dalam air itu, ya, menenggelamkan diri pada air itu, ini juga tidak boleh. Apakah dia itu janabat atau tidak janabat? Ya, ini nomor dua. Janabat atau tidak janabat, perbuatan semacam itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian larangan yang ketiga adalah ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ, dalam riwayat Muslim, kemudian ia mandi darinya. Yang sebelumnya, يَغْتَسِلُ فِيهِ, juga di Bukhari, يَغْتَسِلُ فِيهِ, يَغْتَسِلُ فِيهِ, yakni dia masuk tenggelam padanya. يَغْتَسِلُ مِنْهُ dalam riwayat Muslim artinya apa? Mengambil darinya. Dia tidak tenggelam, tidak menenggelamkan diri, tidak nyebur atau menyelam, tidak, tapi dia kencing di air itu, kemudian dia ambil dengan gayung atau yang sejenisnya, kemudian dia siramkan pada tubuhnya, dia basuh dengan tubuhnya. Ini juga tidak boleh, ini juga dilarang atau tidak diperbolehkan. Nah, jadi di sini ada berapa larangan? Tiga larangan. Saya ulangi, pertama, mandi janabat pada air yang tergenang. Ini riwayat Muslim. Yang kedua, kencing di air yang tergenang kemudian mandi masuk ke badannya. Ini riwayat Bukhari. Yang ketiga, kencing di air yang tergenang kemudian mandi darinya dengan mengambil air darinya. Ini juga tidak boleh. Dan ini hadis riwayat Muslim. Ya. Dan wallahu a'lam, di antara hikmahnya atau di antara illah, sebab kenapa dilarang, pertama ini bisa merusak air itu. Dengan ia kencing padanya, air itu akan menjadi rusak, tidak lagi menjadi air yang suci. Begitu pula dengan mandi janabat padanya, ya, akhirnya air tersebut kotor, tidak pantas atau tidak baik untuk dijadikan alat bersuci, dan perbuatan semacam itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan akhlak al-karimah, bagaimana seorang yang akil ya mau melakukan hal yang semacam itu. Baik. Maklum insyaAllah kita tambah satu hadis lagi. An rajulin qayman nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tabtakir al mar'atu bi fadl al rajuli ay al rajul bi fadl al mar'ah wa yantarika jami'an. Akhraju Abu Dawud dan Nasai wa isnaduhu sahih. Dari seseorang yang pernah menemani Rasulullah SAW menjadi sahabat beliau, bahwa Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah SAW melarang hendak ghusl al-mar'ah bi fadli ar-rajul, seorang wanita mandi dengan air yang tersisa dari mandinya laki-laki, awal rajul mutabil mar'ah, atau seorang laki-laki mandi dengan air yang tersisa dari mandinya perempuan, wajah utari perjamian, hendaknya keduanya wajah utari perjamian, keduanya mengambil secara bersama-sama air tersebut. Riwayat Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Sahih. Kawan kibin rahimakumullah, tampaknya ini memerlukan penjelasan yang cukup. Karena ini dua hadis atau tiga hadis sekaligus yang menerangkan pada satu hukum, ya. Sementara kita sudah cukup malam, insyaallah pada lain kesempatan kita terangkan hadis yang ke-6 dan ke-7 ini. Wallahu a'lam. Mungkin ada soalan, silakan. Sementara Ustaz ya, ada soalan. Bagaimana suaranya jelas? Masya Allah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Sementara ya Ustaz, sementara. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Okay, Ustaz, saya nak tanya. Okey, jikalau seseorang itu tidak junub, bisakah dia mandi di dalam air tergenang? Ulangi. Okey, jika seseorang itu tidak junub, bisakah ia mandi di air tergenang? Kalau tidak junub, boleh mandi di air tergenang. Dan juga ulama menerangkan apa yang tadi disebutkan terkait apabila air tersebut tidak banyak. Apabila air itu banyak, misalnya kolam itu besar, maka hukum ini bukan haram tapi makruh. Wallahu a'lam. Enggak dengar suaranya Ustaz. Ya. Ana ulangi. Seseorang yang tidak junub, dia boleh mandi di air yang tergenang. Kemudian, apabila air itu tergenang, tapi banyak macam kolam yang besar, maka larangan-larangan yang ada di hadis yang tadi kita baca, itu bersifat makruh, tidak haram. Akan tetapi kalau air itu tidak banyak, ya, maka larangan tersebut bermakna haram, bersifat haram. Wallahu a'lam.